garima na ujuita he dan paju pangau dohoto dan hilalaku bahagia nama baik terhiri mau balos ni cinta. Sugarima, ibu boto ito, kam na tutu holong rohan tua, dan nalehonoku holoki tuho, umban gabe sono sita. Tung bagas tuh.